melangga menghentakkan raga berjalan menyusuri kaidah. Pandang ke depan mewujudkan khayal berangankan pembentukan kadar. Mengusungkan dada membulatkan rasa menyanyikan semangat boy-boy nada getar kebangsaanku. Dera melaka menghentakkan raga berjalan menyusuri kaidah. Pandang ke depan mewujudkan khayal berangankan pembentukan kadar. Mengepalkan tangan merapakan sumpah menguraikan kata. Dera melangkah menghentakkan raga berjalan menyusuri kaidah. Pandang ke depan mewujudkan khayal berangankan pembentukan kadar. Mengusungkan dada membulatkan rasa menyanyi semangat boy-boy nada getar kebangsaanku. Dera melangkah menghentakkan raga berjalan menyusuri kaidah. Pandang ke depan mewujudkan khayal berangankan pembentukan kadar. Dera melaka menghentakkan raga berjalan menyusuri kaidah. Pandang ke depan.